بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني في الدين أعزني الله وإياكم Alhamdulillah pada sesi kedua di hari hari Selasa ya. Pada hari Selasa ini tanggal 7 Rabiul Tsani tahun 1436 Hijriah atau tanggal 27 Januari tahun 2015 kita pada sesi kedua tadi setelah menyelesaikan sukun pada huruf bainiyah atau sukun pada huruf yang memiliki sifat tawassut. Jangan lupa untuk selalu mengulang-ulang karena membaca memperbaiki huruf yaitu dengan melatih lidah kita ini. Melatih lidah kita ini. Kita lanjutkan pada sukun pada huruf syiddah dan hams yaitu kaf dan ta telah kita pelajari pada mukaddimah pembahasan sifatul huruf. Di sini ada catatan dari penulis, huruf hamzah termasuk huruf syiddah, lawan dari rokhawah. Ketika disukun maka suara harus berhenti, tidak diikuti. Oh ini afan, ini taklik dari sukun pada hamzah ya, kita baca nanti. Untuk huruf syiddah hamas maka sebagaimana telah dijelaskan ya, suaranya terhenti dan diikuti oleh nafasnya. Kita baca atqa atqa atqa atqa at at bukan at ya tapi at atqa atqa akda akda yutla yusla yutla tukwa tukwa yatluna yasluna yatluna yasluna maknunun maknunun maknunun maknunun antraba antraba aknana aknana matrabatun matrabatun. Ingat ketika tu ya, ketika su, ketika dhamma ya, harakatnya disempurnakan dengan lubah, dengan memajukannya. Kemudian ketika sukun dikembalikan pada posisi aslinya. matrabatun masrabatun akramani akramani yaktubuna yaktubuna atqakum atqakum kunya maju ya ku majukan bibirnya ku maju dengan dhammu syafataini dhamman tamaman dengan maksimal u kum atqakum asqakum atqakum asqakum bukratan bukratan bunya maju ya ketemu dengan kaf dalam posisi sudah kembali pada posisi aslinya bu nah, gitu caranya gitu bu ek gitu ek jadi kalau digabung buk buk buk bukan pada tenggorokan tapi di pangkal lidah pangkal lidah dengan pangkal lidah setelah makhraj qaf ya pangkal lidah setelah makhraj qaf dengan apa dengan langit yang keras dan lunak kita ulangi lagi bukratan bukratan bukratan mukrimin mukrimin mukrimin mukrimin yutraka yutraka yutraka yutraka tukrihu tukrihu tukrihu tukrihu tukrihu tukrihu sankratu sankratu sankratu sankratu tantra tantra tantra tantra hukman hukman wama tantlu wama tantlu yaktumuna yaktumuna yaktumuna yaktumuna mukramuna mukramuna mukramuna mukramuna ya bersama-sama semuanya atqa ya atqa atqa yusla lagi yatluna yatluna maknuna maknunun maknunun masra'a asnana masra'atun karir masra'atun lagi masra'atun masih ada yang salah sekarang biar cepat dibagi ke sini. Ini ya ke sini. Sekarang mana tadi? Mat ya mat robatun. Ayo mat robatun ayo. Mat robatun. Ak romani. Lagi? Ak romani. Ak romani. Ak romani. Ya karir lagi tukrihu tukrihu sakratan lagi sakratu tatra tatra lagi hukman wala tas وَمَا تَتْلُو وَمَا تَتْلُو يَكْتُمُونَ مُخْرَمُونَ Sebelah sini أَتْقَى أَتْقَى أَتْدَى يُسْلَى تُقْوَى يَتْلُونَ يَتْلُونَ متربة متربة أقربني يكتبون أتقاكم أتقاكم أتقاكم أنت أت di tempatnya tak ya at at bukan c bukan c lo ya at at dum apa at gimana lidahnya at bukan di gigi tehnya itu di pangkal gigi at jadi disisnya itu bukan bukan bukan itu tapi at at at bukan bukan kiri di sisinya tapi at bukan at ini sin kalau gini at at lagi sama tadi ah mana at qakum ayo Bukratan Bukratan Mukrimin Yusraka Yusraka Tukribu Sahratu Sahra Bukman Bukman Taslu Yahtumuna Mukramuna Muk Ramuna. Mukramuna. Kita lanjutkan sukun pada hamzah. Kita baca catatan yang ada di sini. Huruf hamzah termasuk huruf syiddah lawan dari rakhawa. Ketika disukun maka suara harus terhenti. Tidak diikuti nafas sebagaimana kaf dan ta. Sebab hamzah bukan huruf hamz, tidak pula diikuti suara pantulan karena bukan huruf qalqalah. Kita baca. Ma'wa ma'wa bi'rin bi'rin bi'rin bi'rin yu'ta yu'ta maju yu yu yu yu yu yu yu ya yuk yuk ta yu yu yu yu segitu yu yu biasanya agak kurang kalau ada hurufnya kalau yu bisa panjang bisa maju yu yu yu yu yu yu yu ta yu ta tu'ti sya'nin sya'nin ba'sin ba'sin su'laka su'laka su su su su su jangan ketemu di mana su jadi gitu su su'laka su'laka su'laka tu'minu tu'minu tu'minu tu'minu minu minu ya manu ya manu ta'tina ta'tina ajitana ajitana lita fikana lita fikana ma manatun ma manatun ma manatun ma manatun tun ma manatun ma manatun mu'minatin mu'minatin mu'minatin mu'minatin ma'wakumu ma'wakumu ma'wakumu ma'wakumu yatuna yatuna ma'waha ma'waha ta'wilahu ta'wilahu pendek tuhunya ta'wilahu ta'wilahu ta'muruna ta'muruna ta'muruna ta'muruna ta'muruna ta'muruna ta'murunana ta'murunana ta'murunana ta'murunana mu'minuna mu'minuna mu'minuna mu'minuna yu'siruna yu'siruna ya'lamuna ya'lamuna yang sebelah sini ke sini kita baca bersama-sama ma'wa ayo ma'wa bi'rin yu'ta yu'ta yu'ta tu'ti syahnin syahnin lagi syahnin ba'asin su'laga lagi su'laga ru'minun karir tu'minu masih ada yang enggak kembali kurang maju tu majukan tu tu'minu tu'minu ya'manu ta'tina ajitana ajitana ajitana lila ikana mu'minatin mu'minatin ma'wakumu yatuna ma'waha ta'wilahu ta'wilahu ta'wilahu ta'muruna ta'muruna ta'muruna mu'minuna yuksiruna pendek mu'minuna mu'minuna mu'minuna yusiruna ya'lamuna na'am barakallahu fikum ya ma'wa ya ma'wa bi'rin harir lagi bi'rin pandai bi'rin bi-rin bi-rin bi-rin bi-rin ya terus yu-ta yu-ta yu-ta jangan ketemu di depan yu-ta jangan gitu jangan yu-ta tapi yu-ta yu-ta lagi-lagi ke depan yu-ta yu-ta tu-ti tu-ti sya-ni nggo, kok dipanjangkan ki lho. Sya'nin. Sya'nin. Mana yang memanjangkan kan enggak ada. Sya'nin. Sya'nin. Terus ba'sin. Ba'sin. Ba'sin. Su'laka. Su'laka. Su'laka. Tu'minu. Ya'manu. Ta'tina. ma'wakumu ma'wakumu ya'tuna ma'waha ta'wilahu ta'muruna ta'muruna ta'murunana mu'minuna yusiruna mu'minuna pendek kita baca, kita lanjutkan pada sukun pada huruf syiddah dan qalqalah. Kita masuk pada dars yang ke-49 halaman 62. Sukun pada huruf syiddah dan qalqalah. Huruf qalqalah ada 5, kutbu jadin, qaf, ta, ba, jim, dan dal. Hafalkan. Qalqalah di tengah bacaan disebut qalqalah sughra. Kita baca. Taqawan. Taqawan. Taqawan. Taqawan. Yaqawi. Yaqawi. Khubaran. Khubaran. Khubaran. Khubaran. Tajri. Tajri. Adawan. Adawan. Adawan. Adawan. Taqaf masuk. Aqawamu. Aqawamu. Yuqaridu. Yuqaridu. Miqadaruhu. Miqadaruhu. Tuqalabuna. Tuqalabuna. Kita ulang lagi. Aqawamu. Aqawamu. Yuqaridu. Yuqaridu. Miqadaruhu. Miqadaruhu. Tuqalabuna. Tuqalabuna. Itu satu huruf aja. Yang dari sebelah sini. Taqawan. Taqawan. Yaqawi. Yaqawi. Yaqawi. Khubaran. Khubaran. Tajri. Tajri. Ada. Tajri. Tajri. Adawan. Adawan. Adawan. Lanjutnya. Aqawamu. Aqawamu. Aqawamu. Yuqaridu. Yuqadaru. Tuqalabuna. Tuqalabuna. Yang sebelah sini ya. Taqawan. Taqawan. Yaqawi. Khubaran. Tajri. Adawan. Jangan dipanjangkan. Adawan. Adawan. Ya. Aqawamu. Aqawamu. Aqawamu. Yuqaridu. Miqadaruhu. Miqadaruhu. Tuqalabuna. Tuqalabuna. Kita lanjutkan. Al-Taharu. Al-Taharu. Al-Taharu. Al-Taharu. Yatba'u. Yatba'u. Yatba'u. Yatba'u. Dan ba'u. Banyak yang masuk ke ain. Yatba'u. Yaqba'u. Yaqba'u. Ba'u. Ba'u. Jangan masuk ke ba'u. Yaqba'u. Yaqba'u. Yata'amun. Yata'amun. Yatama'una. Yatama'una. Yatama'una. Yatama'una. Baca bersama-sama, saya yang sebelah sini. Al-Taharu. Al-Taharu. Yatama'u. Yatama'u. Yatama'u. Ir'amu. Yatama'una. Sebelah sini. Al-Taharu. Al-Taharu. Yatama'u. Ir'amu. Yatama'una. Terlanjutkan. Abrasa. Abrasa. Yublisu. Yublisu. Abkaran. Abkaran. Mubaduna. Mubaduna. Fadhal. Abrasa. Abrasa. Yublisu. Abkaran. Fadhal. Abrasa. Yublisu. Abkaran. Mubaduna. Ajdaru. Ajdaru. Ajdaru. Ajdaru. Yaj'alu. Yaj'alu. Ijrami. Ijrami. Yajhaduna. Yajhaduna. Yajhaduna. Yajhaduna. Adbara. Adbara. Yudriku. Yudriku. Adbara. Adbara. Mudhinuna. Mudhinuna. Mudhinuna. Siapa tadi yang belum dibaca? Mana? Abu Rasa belum? Yang sudah apa? Hah? Dari Ajidaru. Allah. Ajidaru. Ajidaru. Yaj'alu. Ijrami. Ijrami. Ijrami. Yaj'aluna. Nanya pendek. Yaj'aluna. Ayo. Yaj'aluna. Fadhal. Ajdaru. Ajdaru. Yaj'alu. Ijrami. Yaj'aluna. Adbara. Yudriku. Adbara. Mudhinuna. Kita lanjutkan. Aqradu. أقرضوا أطعموا أطعموا أبرموا أبرموا أجرموا أجرموا أدركوا أدركوا تقلبون تقلبون تطعمون تطعمون Perhatikan. Ketika dhammah maju, ketika dhammah dimajukan masuk ke qalqalahnya kembali. Tuqalabuna. Tuqalabuna. Tut'imuna. Tut'imuna. Mubarimuna. Mubarimuna. Mu. Mu. Ba. Ba. Mub. Mub. Mub. Mub. Mubarimuna. Mujrimuna. Mujrimuna. Mujrimuna. Mujrimuna. Mudhinuna. Mudhinuna. Sama-sama. Aqradu. Aqradu. Aqrimu. Adramu. sebelah sini. Aqradu. Aqradu. At'imu. Adramu. Ajramu. Adraku. Tutalabuna. Tut'imuna. Tut'imuna. Qalqalah pada akhir bacaan disebut dengan qalqalah kubra, pantulan lebih jelas. Hab, hab, hab, hab, hab, sub, sub, ud, ud, ud, ud, qad, qad, haj, haj, haj, haj, tuj, tuj, tuj, Zuqa, Zuqa, Zuqa, Zuqa, Suqa, Suqa, Suqa, Suqa, Qata, Qata, tidak dimatikan dengan hamzah, ya. Misalnya hab, sub, ud, gitu ya. Suqa, coba. Apa ya? Zuqa. Zuqa. Suqa. Suqa. Suqa. Suqa. Qata. Qata. Lam yatub. Lam yatub. Lam yatub. Lam yatub. Lam yalid. Lam yalid. An akhrij. An akhrij. An akhrij. An akhrij. لم يخلق لم يخلق لم تحط لم تحط فلا تذهب فلا تذهب فلا تذهب فلا تذهب ت ت ت ت تانية this is ت ت ت ت تذهب فلا تذهب فلا تذهب فلا تقعد فلا تقعد ولم ترقب ولم ترقب ولم ترقب ولم ترقب تر تا تر ولم ترقب ولم ترقب ولا يرهق ولا يرهق ولا تشطط ولا تشطط lagi ولا تشطط ولا تشطط تش تو تش طيط طيط ولا تش طيط ولا تش طيط agak aneh ya agak susah antum agak apa ya kak kita baca yang sebelah sini hab ayo hab tebalkan an akhrij an akhrij lam yukhlaq lam yukhlaq lam yukhlaq lam tuhit lam tuhit lam tuhit fala tadhhab فلا تذهب فلا تذهب ت تذهب فلا تذهب فلا تذهب فلا تقعد فلا تقعد فلا تقعد ولم ترقب ولم تر ولم ترقب ولا يرقق ولا تشقق ولا تشقق ولا تشطط anjingnya hab ya bersama-sama hab hab sub rud qad haj tuj duqa suqa suqa qata lam yatub lam yalid أن أخرج أن أخرج لم يخلق لم تحط ولا تذهب ولا تقعد ولم ترقب ولم ترقب ولم ترقب ولا يرهق يرهق ولا ولا تشطط ولا تشطط kita lanjutkan sukun pada huruf istitalah ya sukun pada huruf istitalah Di sini ada catatan, hati-hati dari qalqalah. Huruf dhad juga bersifat isti'la. Hati-hati dari pengucapan dhad yang disertai dengan gunnah. Atau disertai nafas baik mengalir keluar ataupun mampat dari rongga mulut sehingga menimbulkan gelembung di bagian kanan kiri rongga mulut. Ya. Kita baca tabha. Jadi jangan masuk tab. Jangan masuk. Ya, tabha. Ya. Tabha. Ta. Tab. Tab. Tabha. Tabha. Dan taub ha ini terpantul. Iya. Lagi taub ha. Hubman. Hubman. Hubman. Hubman. Fadlan. Fadlan. Fadlan. Fadlan. Yadriba. Yadriba. Ya. Penjelasan isi tolak kemarin bagaimana? Jadi lidah ya bergerak maju di gigi geraham sampai ujung lidahnya menyentuh apa? Menyentuh pangkal gigi seri atas. Ya, di sini ada keterangannya. Coba antum lihat lagi keterangan tentang istighalah. Terdorongnya lisan sedikit ke depan setelah bagian tepi lisan membentur geraham sehingga dengan gerakan ini dengan gerakan ke depan ini ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Kita baca tabha. Ada tab di sebelah sini. Tabha. Tabha. Hubman, hubman, fadlan, fadlan, fadlan, fadlan. Yadriba. Yadriba. Yudlil. Yudlil. Lagi. Yudlil. Yudlil. Yunya maju. Yu. Yu. Yu. Yud. Yud. Yud. Yud. Agak susah ya. Yu. Yu. Yud. Yud. Yud. Ya. Yud. Dil. Yud. Lil. Yud. Lil. Sebenarnya enggak pengaruh. Ini bibirnya maju. Ya. Bibirnya kan maju. Lidahnya tinggal nyentuhkan aja. Nah. Cuman bingung masih, ya kan? Mau nyetir lidahnya maju, bibirnya, lidahnya suruh nempel ke geraham. Yu. Yu. Yu. Yu. Nah kan gitu kan? Kan gitu. Yu. Yu. Gerakannya kan ini, bibirnya maju, ya kan? Kemudian lidahnya ini nempel ke gigi geraham. Yu. Yu. Yud. Yud. Yud. Yud. Lil. Yud. Lil. Yud. Lil. Ini enggak cukup di sini. Antum latihan. Perlu latihan. Ya. Rabbana. Rabbana. Faradna. Faradna. Afadtum. Afadtum. Yahidna. Yahidna. Yahidna. Yahidna. Faqabadtu. Faqabadtu. Faqabadtu. Faqabadtu. Bad. Bad. Faqabadtu. Faqabadtu. Faqabadtu. Yadhakuna. Yadhakuna. Ya. Ya. Yad. Yad. Yad. Yad. Yadhakuna. Yadhakuna. Adlaltum. Adlaltum. Adlaltum. Adlaltum. Tadhakuna. Tadhakuna. Tadhakuna. Tadhakuna. Adlalna. Adlalna. Dan O ya. A. A. Semuanya tadi ketemu dot, jangan dibaca O. A. A. Adlalna. Adlalna. Adlalna. Adlalna. Yaududna. Yaududna. Yaududna. Yaududna. Kita baca yang kelompok sini. Tadha. Ayo. Tadha. Ta. Ta. Ayo. Tadha. Tadha. Tadha. Fadman. Hmm. Fadman. Fadlan. Fadlan. Fadlan. Yadriba. Yudlil. Faradana. Afadtum. Afadtum. Yahidna. Yahidna. Yahidna. Faqabadtum. Yadhakuna. Adlaltum. Tadhakuna. Adlalna. Yadudna. Lagi. Yadudna. Yadudna. Yadudna. Lanjutnya. Tadha. Tadha. Hadman. Had. Hadman. Hadman. Lagi. Hadman. Ya. Hadman. Terus. Fadlan. Fadlan. Fadlan. Yadriba. Yudlil. Rabbana. Faradna. Afadtum. Afadtum. Afadtum. Faqabadtu Yadhakuna Kita lanjutkan pada tasydid. Huruf bertasydid hakikatnya adalah dua huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Lalu huruf pertama diidghamkan kepada huruf kedua. Pelajaran ke-50. Ya, kita baca. Tabba tabba tabba tabba bassa bassa adda adda najja najja. Kita panjang ya. Najja najja najja najja. Kenca gitu loh. Najja najja syatta syatta kalla kalla yahuddu yahuddu. Suaranya ngalir. Kalau rokhawa suaranya nyambung. Yahuddu yahuddu. Dengerin. Yahuddu yahuddu yahuddu yahuddu. Yahuddu yahuddu yahuddu. Yamassu yamassu yamassu yamassu. Kayak sin juga. Ta'uzzu ta'uzzu. Ketika ketemu dengan zai yang pertama yang sukun itu kembali ta'uzzu ta'uzzu. Gitu ya. Ketika u yang pertama ta'uz. Coba ta'uz ta'uz ta ta'uz ta'uz ta'uz ta'uz. Uz uz. Kembali uz. U uz. Z uz. Zu uz. Gitu uz. U uz. U uz. Uz. Kembali u uz. Uz. Zu zu. Nah gitu. Ta'uzzu ta'uzzu. Badannya gerak. Ta'uzzu. Ada yang gerak. Soalnya kok susah ya. Jadi badannya harus bergerak. Ta'uzzu ta'uzzu. Ya. Ta'uzzu ta'uzzu. Ya'addu ya'addu ya'addu ya'addu. Dan suaranya kayak syiddah. Enggak, ini rokhawah. Ya, rokhawah, huruf bot. Ya'addu ya'addu. Kalau tadi kan ada pembahasan khusus rokhawah. Antum enak kan, oh rokhawah. Sekarang antum enggak ada petunjuk apa-apa di sini antum. Ya. Ya, tasydid campur di sini. Ya. Ya'ad, mana tadi? Ya'addu ya'addu yamuddu yamuddu tabarru tabarru. Panjangkan tabarru tabarru. Pada orang yang bertasydid hati-hati. Tabarru tabarru. Kontrol. Tekankan, ditekan ke tabarru tabarru. Ya. Tabarru tabarru. Bassan bassan maddan maddan Azzan, azzan. Wuddan, wuddan. Hazzan, hazzan. Da'an, da'an. Suaranya nyambung. Da'an, da'an. Lagi. Bukan da'an, bukan gitu. Tapi nyambung. Da'an, da'an. Da'an, da'an. Wa'ada, wa'ada. Nyambung suaranya, suaranya hidup. Wa'ada, wa'ada. Ya. Da'an. Masih belum. Jadi nyambung suaranya, enggak seperti ya alif. Iya. Bi. Iya. Ini suaranya nyambung. Da'an, da'an. Da'an, da'an. Ahabba, ahabba. Ahalla, ahalla. Ahassa, ahassa. Amadda, amadda. Talazza, talazza. Talahha, talahha. Lanjutnya yang kelompok sini ya. Tabba, tabba. Tabba, tabba. Batta, atta. Najja. Lagi. Adja. Kita ulangi dari adda, adda. Najja. Shatta. Kalla. Yahuddu, yahuddu. Yahuddu. Yamassu. Ta'uzzu, ta'uzzu. Lagi. Pada ta'uzzu. Ta'uzzu. Ta'uzzu. Ta'uzzu. Ta'uzzu. Ya. Ya'addu. Ya'addu. Ya'addu. Ya'uddu. Tabarru. Rrr. Jangan banyak-banyak. Tabarru. Tabarru. Tabarru. Tabarru. Bassan, bassan. Maddan, azzan. Wuddan, lagi. Wuddan. Hadran, da'an. Da'an. Duh, enggak sama. Lagi. Wuddan, wuddan. Hadran, hadran. Hadran. Da'an, da'an. Da'an. Lagi kurang. Da'an. Lagi. Da'an. Da'an. Bersama-sama. Da'an. Da'an. Da'an. Ahabba. Ahalla. Ahassa. Ahadda. Talazza. Talazza. Talazza. Talazza. Lanjutnya. Sebelah sini. Tabba, tabba. Batta. Adda. Najja. Shatta. Kalla. Yahuddu. Yamassu. Ta'uzzu. Jadi panjang-panjangkan. Kan pendek. Lagi. Yahuddu. Yahuddu. Lagi. Yahuddu. Yahuddu. Hu. Hu-nya maju, bot-nya mundur, kemudian maju lagi. Ya huddu. Ya huddu. Ya huddu. Ya huddu. Ya massu. Ya massu. Ya massu. Ta'uzzu. Lagi. Ta'uzzu. Lagi. Ta'uzzu. Tanya jadi ta'uzzu. Ta'uzzu. Ya addu. Ya addu. Ya ruddu. Tabarru. Tabarru. Tabarru. Lagi. Basan, madan, azan, uddan. Uddan. Uddan. Hafzan. Lagi. Hafzan. Hafzan. Hafzan. Da'an. Suaranya nyambung. Da'an. Da'an. Lagi. Da'an. Kok belum nyambung ya? Da'an. Entung. Da'an. Ustaz. Da'an. Ayo. Da'an. Lagi. Da'an. Lagi. Da'an. Da'an. Da'an. Lagi. Da'an. Da'an. Ahabba. Ahabba. Ahalla. Ahassa. Ahadda. Talazza. Talazza. Talazza. Lanjutkan. Kita lanjutkan. Perhatikan pada contoh yang berikutnya. Syukatan. Syukatan. Perhatikan pada syuk. Itu antum maju pada qaf yang pertama antum syuk. Lihat-lihat. Syuk. Syuk. Ek. Ek. Kembali. Syuk. Ek. Syuk. Lagi. Syuk. Shu. Shu. Shu. Shuk. Masukkan ke kaf. Shuk. Shukatan. Shukatan. Shukatan. Shukatan. Uddatan. Uddatan. Wukila. Wukila. Hussila. Hussila. Lagi. Hussila. Hussila. Lagi. Hussila. Hussila. Sama-sama ya. Hussila. Hussila. Hu. Hu. Hu. Hu. Hussila. Huss. Huss. Hussila. Hussila. Hussila. Hussila. Dilatih. Bushira. Bushira. Bu. Bu. Bush. Bush. Bush. Shira. Bushira. Bushira. Yukallimuhum. Yukallimuhum. Yukallimuhum. Yukallimuhum. Yubashshiruhum. Yubashshiruhum. Wasaqqarna. Wasaqqarna. Yaqussuna. Yaqussuna. Kembali ke suatu yang pertama. Yaqus. Yaqus. Yaqu. Yaqu. Balik mulutnya. Yaqu. Yaqu. Yaqussuna. Yaqussuna. Maju kunya. Suatnya balik lagi. Su balik lagi ke depan. Yaqussuna. Yaqussuna. PR lo ya di dilatih ini jurusnya dilatih. Yaqussuna. Yaqussuna. Yaqussuna. Yaqussuna. Yaghudduna. Yaghudduna. Yaghudduna. Yaghudduna. Yadhilluna. Yadhilluna. Yazifuna. Yazifuna. Kalau ini gampang ya. Kalau yang susah itu dhammah ya. Balik lagi ya. yuda'una yuda'una yuda'una yuda'una wa mata'na wa mata'na. Jangan terpantun wa mata'na, jangan gitu. Wa mata'na wa mata'na wa qatta'na wa qatta'na wa qatta'na wa qatta'na. Ainnya tipiskan, jangan wa qatta'na, jangan gitu. Wa qatta', tipiskan ta', lidahnya turunkan. Kalau tetap di atas jadi tebal. Wa qatta'na gitu. Turunkan. Wa qatta'na wa qatta'na muddassiru muddassiru yas'adu yas'adu. Ainnya jangan tebal. Yas'adu yas'adu. Jangan sa'. Jangan sa'. Ya. Ya. Bukan sa', tapi sa'. Sa'. Lidahnya diturunkan. Sa'. Bukan sa'. Ketika masuk ke ain sa', langsung tipiskan lidahnya, langsung turunkan. Sa'adu. Yas'adu. Yas'adu yas'adu mussaddiqina mussaddiqina yas'adduna yas'adduna yas'adduna yas'adduna. Dagangnya yang masuk yas'adduna yas'adduna sadda'u, jangan gitu. Yassadda'una yassadda'una yadzakkaruna yadzakkaruna. Ya ila huna insyaallah kita baca nanti ba'dal maghrib. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.